kan muka bila ku memandang. Kau pergi kan loda bila ku menyapa. Kau benci seakan kau benci. Menurut kacamata hatiku ini, cinta dan kasihmu telah tiada lagi untuk diriku. Kau tahu aku tak berdaya. Di mata hatimu kau hina diriku. Setelah kau dapati pengganti diriku, terlalu, sungguh terlalu. Kacamata hatiku ini, cinta dan kasihmu telah tiada lagi untuk diriku. Kau palingkan muka bila ku memandang. Kau percikkan noda bila ku menyapa. Kau benci seakan kau benci. Menurut kacamata hatiku ini, cinta dan kasihmu telah tiada lagi untuk diriku. Caranya kau membalas cintaku. Setelah kau tahu aku tak berdaya. Di mata hatimu kau hina diriku. Setelah kau dapati pengganti diriku, terlalu, sungguh terlalu. Menurut kacamata hatiku ini, cinta dan kasihmu telah tiada lagi.